وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-27 ini dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, watlu alaihim. Bacakanlah kepada mereka, yakni ahlul kitab dan siapapun yang ada pada saat itu, dibacakan untuk mengambil pelajaran dari kisah ini. Watlu alaihim naba'a bnai Adam, sampaikan, kisahkan kepada mereka, karena kisah ini di baliknya ada pelajaran-pelajaran. Orang bisa berpikir, faqususil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kisah-kisah agar supaya mereka berpikir, mereka mengambil pelajaran. Maka di sini Allah mengatakan, watlu alaihim naba'a bnai Adam, bacakan, kisahkan kepada mereka naba', berita tentang dua putra Adam. Taib. Qaul jumhur mengatakan bahwa dua putra ini putra sulbinya, bukan cucunya, tapi memang anaknya langsung, anaknya Adam alaihissalatu wassalam. Taib. Yani Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bilhaq, dengan kebenaran. Bahwa kisah ini benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberitakan. Taib. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Idh qarraba qurbana, ketika kedua putra Adam ini mengorbankan kurban mereka. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya, dan satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Qabil dan Habil ini dari dua putra Adam alaihissalatu wassalam dari zaman kelahiran yang berbeda. Dikisahkan bahwa setiap Hawa melahirkan, dia melahirkan sepasang anak laki dan perempuan, dan sudah menjadi darurah bahwa Adam harus menikahkan anak-anaknya sendiri, tapi disilang. Di tahun lahirnya ini sepasang, dan tahun berikutnya lahir ini sepasang, disilang. Laki-laki yang di sini dinikahkan dengan perempuan yang di sini, perempuan di sini dinikahkan dengan laki-laki yang di sini. Qadar Allah, Qabil yang lebih tua. Ternyata saudara perempuannya tidak lebih cantik dari saudara perempuannya Habil. Dan dia pun berkehendak untuk menikahi saudari perempuannya sendiri. Walaupun Adam memerintahkan untuk disilang, Habil enggan untuk melakukannya. Karena ini adalah sengketa, maka untuk menyelesaikannya, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk melakukan kurban. Siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak menikahi dari perempuan atau saudaranya, saudara perempuannya Qabil. Maka kedua putra Adam ini pun mengorbankan kurban. Qabil sebagai seorang petani mengorbankan hasil pertaniannya, dan Habil sebagai seorang peternak, maka dia pun mengorbankan ternaknya. Baik. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka ternyata Allah menerima dari kurbannya Habil berupa domba. Domba yang terbaik yang dia miliki dia kurbankan. Sementara Qabil dia mengorbankan dari hasil panenannya apa adanya, ala kadarnya, bukan sesuatu yang istimewa dari hasil pertaniannya. Subhanallah. Qala la aqtulannak. Maka Qabil pun ketika kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di zaman dahulu kurban diterima atau tidak itu dengan didatangkannya api oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk mengambil barakallahu fikum kurban tersebut. Kalau terambil maka berarti diterima di sisi Allah. Kalau tidak maka berarti tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta ghanimah, ghanimah yang dikumpulkan dari hasil peperangan, jika sekiranya ghanimah itu diterima di sisi Allah, perjuangan mereka, jihad mereka diterima di sisi Allah, maka datanglah api dari langit untuk melalap habis ghanimah tersebut. Dari pertanda perjuangan mereka, jihad mereka diterima di sisi Allah, dan ghanimah yang mereka kumpulkan tidak ada padanya gulul. Gulul itu adalah sesuatu yang diambil sebelum dibagi, sesuatu yang dicuri. Maka datanglah api untuk mengambil dombanya Habil. Baik. Maka muncullah rasa hasad, dengki dari Qabil untuk saudaranya. Subhanallah. Ini barakallahu fikum. Hasad, dosa pertama yang dilakukan di bumi ini, sebagaimana dosa pertama pula yang dilakukan di atas langit oleh iblis. Hasad. Barakallahu fikum. Maka Qabil pun mengatakan la aqtulannak. Niscaya aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, dan inilah pembunuhan pertama di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Pembunuhan secara zalim. Kata Rasulullah SAW, ma min damin yusfaku zulman illa kan libni Adam kiflu min damhi liannahu awwala man sannal qatl. Tidak ada satu darah pun yang dialirkan, diteteskan secara zalim di atas muka bumi ini kecuali anak Adam yang pertama kali mendapat bagian dari dosanya. Li'annahu awwala man sannal qatl, karena dialah yang pertama kali yang mencontohkan pembunuhan. Obihadal ma'an. Barakallahu alaikum. Karena dialah yang mencontohkan pertama kali pembunuhan itu. Walaupun dia tidak mengajak orang, tapi dengan perbuatannya dia telah memberi contoh buruk untuk orang lain. Maka dia pun mengatakan la aqtulannak, niscaya aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka Habil hanya bisa mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan perkaranya bukan banyaknya amal saleh. Barakallahu fiikum. Perkaranya bukan banyaknya amal saleh yang kita lakukan. Tapi yang menjadi perkara adalah apakah amal saleh itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi permasalahan. Apakah amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada sesuatu yang sedikit kalau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi besar, semua akan menjadi luar biasa. Kalau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manfaat faedahnya amalan yang banyak yang besar kalau tidak diterima. Barakallahu fikum. Tidak ada manfaatnya sebanyak apapun dan sebesar apapun amal itu kalau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kita mengingatkan bukan permasalahan banyak atau besarnya amalan itu, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diterima hanya dari pelaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku amal saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku tahu bahwa satu saja salatku diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu aku rasa lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Baik. Yang jadi perhatian kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim adalah qabulu amalis salih. Diterimanya amal saleh. Itu yang paling penting. Karena ketika amal saleh diterima, berarti kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan predikat takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Barakallahu fikum. Takwa yakni menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari berbagai macam kebid'ahan. Itulah takwa Allah. Baik. Disertai dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, wahai saudaraku Qabil, seandainya engkau menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku, ma'ana bi basati yadiya ilayka liaqtulak, aku tidak akan pernah menjulurkan tanganku untuk membalas engkau, membunuh engkau. Tidak, aku tidak mau menyerang dan aku tidak juga mempertahankan diri dalam artian hendak membunuh engkau juga. La inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah rabbul alamin. Khaufullah ini yang menjadikan kita barakallahu fikum terhalangi untuk melakukan kejelekan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Ini termasuk di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagikan kepada kami, curahkan kepada kami, berikan kepada kami ya Allah rasa takut. Rasa takut yang akan menghalangi kami, membentengi kami, memisahkan kami dari bermaksiat kepada Engkau. Barakallahu fiik. Karena rasa takut inilah yang menjadi penghalang untuk kita melakukan maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak memiliki rasa takut, maka semuanya akan dia labrak. Jadi, dia akan langgar dari takut. Subhanallah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Dua ayat ini mengingatkan kita tentang dua keutamaan, in taqwallah dan khasyiatullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yang dengannya amal saleh kita diterima, dan khasyiatullah, dengannya kita akan terhalangi dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.